Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. فهذا المجلس السابع والعشرون لقراءة كتاب تفسير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الحمد لله segala puji bagi Allah Rabbul Salam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji dan juga para penziarah Masjid Nabawi yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ini adalah majlis yang ke-27 dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala Dhu'i Al-Kitabi wa Sunnah wal Ma'thuri 'ani Sahabah, yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang wukuf di Arafah. Tentang wukuf di Arafah. Berkata Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, al-wukufu bi Arafah. Al-wukufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa poin penting yang berkaitan tentang masalah wukuf di Arafah, dan beliau juga akan menyebutkan doa-doa yang sepantasnya dibaca oleh seorang muslim ketika seseorang wukuf di Arafah. Poin yang pertama, yustahabbu adh-dhahabu min Mina ila Arafah ba'da tulu'is syamsi min yaumi Arafah. Disunahkan untuk meninggalkan Mina menuju Arafah setelah terbitnya matahari pada hari Arafah. Jadi sunnahnya meninggalkan Mina pada hari tersebut, yaitu pada tanggal 9, adalah setelah terbitnya matahari. Kama fi hadith Jabir At-Tawil fi sahih Muslim. Sebagaimana dalam hadith Jabir yang panjang di dalam sahih Muslim. Wa yakunu al-hajju fi dhahabihi ila Arafah mukabbiran mulabbiyan. Dan hendaklah orang yang melakukan ibadah haji ketika dia pergi menuju Arafah dalam keadaan bertakbir, dalam keadaan bertalbiyah. Jadi datang ke Arafah dalam keadaan membaca takbir dan juga memperbanyak talbiyah. Li hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadith Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, qal, beliau mengatakan, ghadawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Mina ila Arafat minna al-mulabbi wa minna al-mukabbir. Beliau mengatakan, kami meninggalkan Mina bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Arafat, menuju Arafah. Di antara kita ada yang bertalbiyah dan ada di antara kita yang membaca takbir. Ucapan beliau, minna al-mulabbi, di antara kami ada yang bertalbiyah dan di antara kami ada yang bertakbir, menunjukkan bahwasanya orang yang menuju ke Arafat, ya, orang yang menuju ke Arafat, maka dia membaca talbiyah dan juga membaca takbir. Takbir mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini yang beliau maksud dengan takbir dan ini yang beliau maksud dengan talbiyah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wali hadithi Anasin radhiyallahu anhu waqad su'ila kaifa kuntum tasna'una fi hadzal yawm ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana yuhillu minna al-muhillu fala yunkar alayhi wa yukabbir minna al-mukabbiru fala yunkar alayhi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalilnya juga adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya, apa yang kalian lakukan pada hari tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tanggal 9. Beliau mengatakan, faqal, di antara kami ada yang membaca al-ihlal, yaitu membaca talbiyah. Di antara kami ada yang membaca talbiyah, kana yuhillu minna al-muhil. Ada di antara kami yang membaca talbiyah, fala yunkar alaih, tidak ada yang mengingkari. Dan di antara kami ada yang membaca takbir dan tidak ada yang mengingkari. Berarti ini juga menguatkan bahwasanya saat itu yang mereka membaca talbiyah atau membaca takbir. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga Muslim. Kemudian yang kedua, idza wasala ila Arafah nazala biha. Apabila sudah sampai Arafah, maka hendaklah dia turun ke Arafah wa 'alal hajj ay yatahaqqaqa anna nuzulahu fi ardi Arafah, dan wajib bagi jamaah haji untuk meyakinkan dirinya bahwasanya dia sudah di daerah Arafah. Harus meyakinkan bahwasanya dirinya sudah di Arafah. Wa dzalika bi an yakuna fi dakhilil alamat allati wudi'at li hududi Arafah. Yang demikian adalah dengan cara melihat bahwasanya dirinya berada di bawah tanda-tanda batas Arafah yang sudah dipasang. Ya, nanti di Arafah akan ada tanda-tandanya, ya, dengan papan besar, ya, sudah dibuat oleh Kerajaan Saudi Arabia dan tertulis di situ, ya, bidayatu Arafah, ya, setara Arafah, awal dari Arafah, akhir dari Arafah. Kita harus yakin bahwasanya kita berada di dalam daerah Arafah. Li'anna al-wuquf bi Arafah ruknun la yatimmul hajj illa bihi. Karena wukuf di Arafah ini adalah rukun, tidak akan sempurna haji kecuali dengan wukuf di Arafah. Laqad qala sallallahu alaihi wasallam al-hajj Arafah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda haji adalah Arafah. Wa taqaddama dhalik fi arkanil haji wal umrah, dan sudah berlalu penjelasan yang demikian ketika pembahasan rukun-rukun haji dan umrah. Jadi wukuf di Arafah ini adalah rukun haji yang paling besar. Rukun haji yang paling besar, sehingga Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Berarti wukuf di Arafah ini adalah rukun haji yang paling besar. Paling besar dibandingkan rukun-rukun haji yang lain. Kalau sampai seseorang datang jauh-jauh dari Indonesia atau dari negara yang lain, ya, kemudian dia tidak wukuf di Arafah, maka dia pulang dalam keadaan tidak membawa ibadah haji. Pulang dalam keadaan dia tidak membawa ibadah haji. Oleh karena itu, ya, ketika sampai sana harus yakin bahwasanya dirinya berada di dalam Arafah. Karena sering, ya, dan bahkan kita pernah bertugas dahulu, ya, bersama beberapa syekh, ya, di pinggiran-pinggiran Arafah, ya, kita melihat di luar Arafah masih banyak orang yang duduk-duduk di sana. Jadi menyangka bahwasanya dirinya sudah di Arafah, padahal dia berada di luar Arafah. Ini harus diingatkan, jangan sampai mereka sampai habis waktu ya di Arafah dan mereka masih berada di luar Arafah. Dan orang yang melakukan haji secara resmi bersama pemerintah dan memiliki tenda-tenda di Arafah, maka tenda-tenda tersebut jelas berada di dalam Arafah. Yang perlu kita ingatkan di sini, yang datang ke sana dalam keadaan sendiri, tidak diatur oleh pemerintah, ya, maka harus berhati-hati dan harus meyakinkan bahwasanya dirinya berada di dalam Arafah. Kemudian poin yang ketiga, yabda'u zamanul wuqufi min zawali syamsi yawma arafah wa yamtaddu ila tulu'il fajri min laylati yawmin nahri. Sekarang kapan seseorang ya memiliki waktu untuk wukuf di Arafah? Waktunya kapan? Setelah kita mengetahui tempatnya, yaitu di daerah Arafah, maka kapan waktunya? Sehingga apabila dia berada di tempat tersebut, di waktu tersebut, maka dianggap dia wukuf di Arafah. Waktunya dimulai dari tergelincirnya matahari pada hari Arafah. Tergelincirnya matahari berarti datangnya waktu sholat zuhur di hari Arafah tanggal 9. Dan memanjang ya sampai terbitnya waktu fajar. Memanjang sampai terbitnya waktu fajar min lailati yaumin nahri, yaitu pada hari berikutnya, pada malam tanggal 10. Jadi waktunya panjang ya. Dari kapan? Dari tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur pada tanggal 9, memanjang sampai subuh hari berikutnya. Jadi seandainya ada orang yang datang di Arafah setelah sholat isya, ya, ada orang yang datang ke Arafah di Arafah setelah sholat isya, ya, kemudian di sana ya berdiam diri di sana selama 1 jam, setelah itu langsung ke Muzdalifah, maka dia dianggap sudah wukuf di Arafah. Ya, dan apabila seseorang datang di Arafah habis asar pada tanggal 9, ya, kemudian di sana sampai maghrib, kemudian setelah maghrib pergi ke Muzdalifah, maka dia dianggap sudah wukuf di Arafah. Ini maksudnya. Jadi waktu wukuf di Arafah panjang, ya, dari tergelincirnya matahari sampai apa? Sampai terbit fajar hari berikutnya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqafa biha ba'da zawal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau melakukan wukuf di Arafah setelah tergelincirnya matahari. Kama fi hadis Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Jabir semoga Allah meridai beliau. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna al-wuqufa yabda'u bitulu'il fajri yauma Arafah. Dan di sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya wukuf di Arafah dimulainya bahkan ketika terbit fajar tanggal 9. Ya, terbit fajar tanggal 9. Jadi terbit fajar tanggal 9, subuh tanggal 9 itu sudah mulai waktu untuk bisa seseorang wukuf di Arafah. Ini pendapat sebagian ulama li hadis Urwah ibni Mudarris. Dalilnya adalah hadis Urwah ibnu Mudarris radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mauqif, yakni bi jam'in. Beliau mengatakan, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Muzdalifah. Ya, mendatangi Rasulullah, dan saat itu Rasulullah di mana? Di Muzdalifah. Qultu ji'tu ya Rasulullah min jabali Thaib. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah datang wahai Rasulullah dari Jabal Thaib. Aklaltu matiyati wa at'abtu nafsi. Ya, aku telah melakukan perjalanan dan aku telah mencapekkan diriku sendiri. Maksudnya adalah sudah capek. Ya, beliau ya datang dari Arafah dan melewati gunung-gunung kemudian sampai ke Muzdalifah. Wallah, demi Allah, ma taraktu min jabalin min hablin illa waqaftu alaih, fahal li min hajjin. Beliau mengatakan, aku tidak meninggalkan ya sebuah tempat kecuali aku berdiri di atasnya. Fahalli min hajjin, apakah aku mendapatkan haji? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka hadhihi salata wa ata arafatin qabla dhalika laylan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qadha tafathuh. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar laki-laki ini datang kepada beliau di Muzdalifah dan dia mengatakan, tidak ada tempat kecuali aku berdiri di atasnya, apakah aku mendapatkan ibadah haji? Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang mendapatkan solat ini, maksudnya adalah solat subuh di Muzdalifah, kemudian dia sudah mendatangi Arafah sebelumnya, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Perhatikan ucapan Nabi. Dan dia sudah mendatangi Arafah kapan? Baik di waktu malam maupun di waktu siang. Di waktu malam berarti malam tanggal 10. Makanya para ulama mengatakan wukuf di Arafah ini memanjang waktunya sampai fajar. Au naharan, atau di siang hari. Dan siang hari itu pada tanggal 9. Dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nabi mengatakan lailan au naharan, malam atau siang. Malam berarti sampai terbit fajar tanggal 10. Siang berarti mulai dari ya terbit fajar tanggal 9. Makanya ada sebagian ulama yang ya berpendapat bahwasanya wukuf ini dimulai waktunya dari semenjak terbit fajar tanggal 9. Faqad tamma hajjuhu wa qadha tafathahu. Dan maka sungguh dia telah sempurna hajinya dan telah menunaikan tafath. Ya tafath di sini maksudnya adalah kotoran, yang maksudnya adalah menunaikan hajinya. Artinya dia mendapatkan hajinya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga yang lain dengan sanad yang sahih. Wa man waqafa qabla zawal la yaktafi bihi anil wukuf ba'da zawal. Kemudian Syekh mengatakan, dan barang siapa yang wukuf sejak sebelum zawal, yaitu sebelum tergelincirnya matahari, artinya sudah di Arafah ya sebelum tergelincirnya matahari, sebelum waktu zuhur, maka tidak mencukupkan dirinya wukuf sebelum ya tergelincirnya matahari. Jadi tidak cukup ya orang yang datang ke Arafah ya sebelum datangnya waktu zuhur, tidak cukup hanya melakukan wukuf sebelum zuhur ya. Walau lam yahsul al-wukufu minal hajji illa qabla zawal min yawmi Arafah ajzahu lidalalati hadithi Urwah ibn Mudarris radhiyallahu anhu ala dhalik. Kemudian saya mengatakan, seandainya seseorang tidak wukuf ya kecuali sebelum tergelincirnya matahari pada hari Arafah, maka yang demikian sudah cukup ya lidalalati, karena apa yang telah ditunjukkan oleh hadith Urwah ibn Mudarris ya, Urwah ibn Mudarris yang tadi disebutkan. Wa yahsulul wuqufu bi Arafah bi wujudil hajj fiha sa'iran aw rakiban aw qa'iman aw qa'idan aw ala jambin. Kemudian beliau mengatakan, dan seseorang dinamakan wukuf di Arafah ya dengan cara dia berada di Arafah. Ya, seseorang dinamakan wukuf di Arafah apabila dia berada di Arafah, baik dalam keadaan sa'iran, baik dalam keadaan dia berjalan kaki, berjalan, au rakiban, atau dalam keadaan dia naik kendaraan, au qa'iman, baik dia dalam keadaan berdiri, au qa'idan, atau dalam keadaan duduk, au ala jambin, atau dalam keadaan berbaring. Yang penting berada di mana? Di Arafah, dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan terus, atau dia dalam keadaan naik kendaraan, atau bahkan dia dalam keadaan tidur sekalipun, yang penting berada di Arafah, maka dia sudah dianggap wukuf di Arafah. Maka dia sudah dianggap wukuf di Arafah. Jadi wukuf tidak harus berdiri, ya, dan tidak harus duduk. Ya, meskipun pada asalnya ya al-wukuf ya terjemahannya dalam bahasa kita adalah berdiri. Al-wukuf artinya adalah berdiri, tapi maksudnya bukan hanya seseorang berdiri sehingga dianggap dia wukuf di Arafah, tapi boleh dia dalam berbagai keadaan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya beliau wukuf di Arafah dan beliau naik kendaraan, naik unta, dan tidak dalam keadaan berdiri. Baik, kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keempat. وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَهِ نَهَارًا خَرَجَ مِنْهَا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَا قَبْلَهُ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ الطَّوِيلِ. Dan barang siapa yang wukuf di Arafah, barang siapa yang wukuf di Arafah dari semenjak siang, maka tidak boleh dia keluar dari Arafah kecuali setelah tenggelamnya matahari. Barang siapa yang datang ke Arafah semenjak apa? Semenjak siang hari. Ya, seperti sebagian besar jamaah itu datang ke Arafah ya semenjak siang hari. maka tidak boleh dia keluar dari Arafah sampai tenggelam matahari. La qablahu, tidak sebelumnya. Kama fi hadith Jabir At-Tawil wa taqaddama fi wajibatil haji wal umrah. Sebagaimana datang dalilnya di dalam hadith Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sudah berlalu ketika membahas tentang kewajiban-kewajiban haji dan umrah. Ini termasuk kewajiban ya seorang yang melakukan haji. Apabila dia sudah sampai di Arafah di siang hari, maka dia harus berada di sana sampai tenggelam matahari. Tidak boleh dia meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari. Barang siapa yang meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari, maka dia telah meninggalkan kewajiban. Wukuf yang merupakan rukun sudah dia lakukan, karena dia sudah berada di Arafah pada waktunya. Ketika dia meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari, berarti dia meninggalkan kewajiban. Ya, rukun sudah dia lakukan, tetapi kewajiban dia tinggalkan. Dan orang yang meninggalkan kewajiban, di antara kewajiban-kewajiban haji, wajib untuk membayar dam, yaitu seekor kambing yang disembelih di kota Mekah dan dibagikan untuk orang fakir miskin yang ada di sana. Dan tidak boleh ya orang yang berkewajiban tersebut mengambil sedikit pun dari dagingnya. Baik. Kemudian yang kelima, yusalli al-hujjaju fi Arafah adh-dhuhra wal 'asra fi awwali waqti adh-dhuhri qasran wa jam'an bi adhanin wahidin wa iqamatain. Para jamaah haji, mereka melakukan salat di Arafah zuhur dan asar di awal waktu zuhur. Melakukan salat zuhur dan asar di awal waktu zuhur. Berarti di jamak. Yang jamaknya di waktu zuhur, di awal waktunya. Qasran, dengan cara mengqasar. Berarti zuhur dikerjakan 2 rakaat, asar dikerjakan 2 rakaat. Wa jam'an, dan menjamak. Jamak qasar. Bi adhanin wahidin, dengan adhan satu saja. Jadi kalau sudah datang sudah khutbah, ya maka dilanjutkan dengan adhan ya sekali, kemudian langsung qomat, kemudian sholat duhur 2 rakaat, kemudian qomat lagi, dilanjutkan dengan sholat asar 2 rakaat. Bi adhanin wahidin wa iqamatain, dengan satu adhan dan 2 iqamah. Dengan satu adhan dan 2 iqamah. Kama fi hadith Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadith Jabir, semoga Allah meridai beliau, wa yustahabbu lil imami aw naibihi an yakhtuba an-nasa qabla salati dhuhri wal asri, dan disunahkan bagi seorang imam atau yang mewakili untuk melakukan khutbah, yang melakukan khutbah qabla salati dhuhri wal asri, sebelum melakukan salat zuhur dan asar. Berarti khutbahnya saat itu sebelum salat atau setelah salat? Sebelum salat. Khutbatan yubayyinu fiha ma baqiya min ahkamil haji wa ghairi dhalik iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Jabir. Dia menerangkan ya di dalam khutbah tersebut ya sisa-sisa dari amalan haji dan juga perkara-perkara yang lain. Hal ini dilakukan karena meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Jabir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu melakukan khutbah, dan di dalam khutbah beliau menjelaskan ya kepada umat Islam saat itu tentang beberapa perkara yang berkaitan tentang masalah manasik haji. Kemudian yang keenam, al-afdalu lil-hujjaji bi-arafah ayyakunu muftirin. Yang afdal bagi jamaah haji di Arafah adalah muftir, adalah dalam keadaan berbuka puasa. Jadi yang afdal pada hari tersebut bagi jamaah haji adalah berbuka puasa, artinya tidak dalam keadaan puasa. Lima fi dhalika minal quwwah lahum ala dhikri wa du'a fi dhalika al-yawmil azim. Kenapa demikian? Di antara hikmahnya, karena apabila seseorang berbuka puasa pada hari tersebut, maka dia akan memiliki kekuatan untuk berzikir dan juga untuk berdoa pada hari yang sangat besar tersebut. Karena sunahnya wukuf di Arafah, seseorang di sana dalam keadaan berzikir, dalam keadaan berdoa sehingga dengan dia tidak berpuasa maka diharapkan dia lebih kuat daripada ketika dia berpuasa. Walianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqafa bi Arafah muftiran. Sebab yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau wukuf di Arafah dalam keadaan berbuka puasa. Jadi Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ya ketika wukuf di Arafah beliau dalam keadaan berbuka, ya tidak dalam keadaan berpuasa. Apa dalilnya? Fa fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Di dalam sahih Bukhari dan juga Muslim, an Ummil Fadli bintul Harith, dari Ummul Fadl bintul Harith radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna nasan tamaru 'indaha yaum Arafah fi shaumin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang, ya ini Ummul Fadl menceritakan, dan hadis ini sahih di dalam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan ada beberapa orang yang mereka bertengkar di samping Ummul Fadl bintul Harith pada hari Arafah, bertengkar tentang masalah puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala ba'dhum huwa shaim. Ada yang mengatakan beliau sedang berpuasa. Wa qala ba'dhum laisa bi shaim. Sebagian yang lain mengatakan enggak, beliau tidak berpuasa. Jadi yang satunya mengatakan Nabi berpuasa, yang lainnya mengatakan tidak, Nabi tidak berpuasa. Fa arsalat ilaihi biqadhin labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasharibahu. Maka Ummul Fadl beliau mengutus, yang mengirim ia segelas susu. Mengutus atau mengirim segelas susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di atas unta beliau. Ya, sedang wukuf di atas unta beliau, artinya beliau wukuf dalam keadaan di atas kendaraan beliau. Fasyaribahu, maka beliau meminumnya. Maka beliau meminumnya. Ini menunjukkan bahwasanya saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dalam keadaan apa? Dalam keadaan berbuka. Wa amma ghairul hujjaj, adapun selain jamaah haji, ya dia tidak dalam keadaan ya berhaji, baik itu dia di Arafah seperti para petugas misalnya yang menyediakan air atau dia menyediakan makanan, dia berada di Arafah tetapi dia tidak dalam keadaan berhaji, atau kaum muslimin yang lain ya yang di seluruh penjuru dunia yang mereka tidak dalam keadaan berhaji. Fal afdalu, maka yang afdal ayyasumu, yang afdal bagi mereka adalah berpuasa. Wa huwa afdalu yaumin yusamu tatawuan, dan hari tersebut adalah hari yang paling mulia, ya hari yang paling mulia untuk digunakan puasa, ya untuk digunakan berpuasa. Li hadithi Abi Qatadah radhiyallahu anhu, yang demikian berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, wa fihi wa su'ila an shaumi yaumi Arafah, dan di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa di hari Arafah. Faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berpuasa di hari Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafdhin 'indahu, dan di dalam sebuah lafaz di dalam sahih Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasimu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, berpuasa di hari Arafah aku berharap kepada Allah semoga puasa di hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang setelahnya. Berarti dua tahun ya dihapus dosanya apabila seseorang melakukan puasa di hari Arafah. Dan ini untuk selain jamaah haji. Adapun jamaah haji yang sedang berada di Arafah, maka sunnahnya justru apa? Justru dia berbuka supaya dia kuat di dalam melakukan zikir dan juga doa pada hari tersebut. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang mengucapkan tentang keutamaan hari Arafah. Tetapi pada hari tersebut yang beliau berbuka puasa dan tidak berpuasa. Poin yang ketujuh, yakunu al-wukufu fi ayyi mawdi'in min Arafah mustaqbilal qiblah. Wukuf di Arafah dilakukan di mana saja di Arafah. Jadi Arafah ini luas. Wukuf dilakukan bisa di mana saja, yang penting di Arafah. Mustaqbilal qiblah, dengan cara menghadap ke arah kiblat. Dan di sana nanti ada papannya yang menunjukkan arah. Dan di zaman sekarang ada alat-alat modern, baik di HP maupun di kompas, yang dengannya kita bisa mengetahui arah kiblat. Wa yakthuru minat talbiyah wadzikri waddu'a fi hadzal yaum. Seorang yang melakukan wukuf di Arafah, maka adalah dia memperbanyak mengucapkan talbiyah, itu ucapan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, wadzikri dan juga zikir, waddu'a dan juga doa, fi hadzal yaumil azim, pada hari yang sangat agung ini. Perbedaan antara zikir dengan doa, kalau doa isinya adalah permintaan. Ya mengatakan Rabbana ya atina fid dunya hasanah, ya Allah, atau mengatakan Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah saya, ini dinamakan dengan doa. Kalau zikir isinya adalah pujian kepada Allah azza wajalla. Seorang mengatakan subhanallah, mengatakan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ini dinamakan dengan apa? Zikir. Wa yabtahilu ila Allah wa yulihu fi ad-du'a wa yas'aluhu min khairi ad-dunya wal akhirah. Seseorang yang ketika wukuf di Arafah, maka dia merendahkan dirinya kepada Allah dan mengulang-ulang doanya dan meminta kepada Allah kebaikan dunia dan juga akhirat. Fayurdi rabbahu subhanahu wa yadhira asy-syaitan wa yukhzi. Kemudian hendaklah dia membuat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pada hari tersebut, bagaimana dia membuat ridha Allah azza wa jal, ya dengan bertaubat kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, dan berusaha untuk menghinakan syaitan. Wa yukhzih, dan merendahkan syaitan. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat kepada Allah. Dengan cara kembali kepada Allah. Ya, dengan melakukan ketaatan. Ini adalah cara untuk merendahkan ya dan juga menghinakan syaitan pada hari tersebut. Wa yurihi min nafsihi ma yasuuhu wa yuhzinuhu, dan memperlihatkan kepada syaitan apa yang membuat sedih dia. Yaitu di antaranya adalah bertaubat, karena syaitan berusaha untuk memasukkan kita, menjerumuskan kita ke dalam dosa dan menjauhkan kita dari Allah azza wa jalla. Ketika seseorang pada hari tersebut bertobat dari seluruh dosa, maka ini akan membuat sedih setan. Ketika dia sudah berusaha bertahun-tahun ya memasukkan kita dan menjerumuskan kita ke dalam dosa, ternyata di hari tersebut ya seseorang bertobat kepada Allah dan dengan demikian dihapus dosanya oleh Allah azza wajalla. Tentunya ini adalah perkara yang sangat membuat ya sedih setan. وَذَلِكَ بِأَيَّ تُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ تَوْبَةً نَصُوحًا. Caranya adalah seseorang bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, يَخْرُجُ بِهَا مِنَ الظُّنُوبِ وَالْمَعَاصِ, dengannya dia keluar dan meninggalkan dosa dan juga kemaksiatan. لَا يُشْغِلْ نَفْسَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ الْعَظِيمِ بِالتَّجَوُّلْ فِي عَرَفَةِ وَالذَّهَابِ إِلَى الْجَبَلِ الْمُسَمَّى جَبَلَ الرَّحْمَةِ wasu'udihi li'annahu lam ya'ti dalilun ala dhalik. Kemudian Syekh mengingatkan, jangan sampai seseorang pada hari tersebut, pada hari yang agung tersebut, menyibukkan dirinya dengan cara berjalan-jalan di Arafah dan juga pergi ke sebuah gunung yang dinamakan dengan Gunung Arafah, Gunung Rahmah, Jabalur Rahmah, ya Bukit Ar-Rahmah, wasu'udihi, dan juga naik di atasnya. Ya, karena banyak di antara jamaah haji pada hari tersebut yang menyibukkan dirinya ya dengan jalan-jalan di Arafah, di antaranya adalah ia berusaha untuk naik di atas gunung yang dinamakan dengan Jabal Rahmah. Ini menyibukkan dirinya, ya harusnya waktu yang hanya sebentar tersebut ya digunakan untuk taat kepada Allah, zikir dan juga berdoa, bertobat kepada Allah, bukan dengan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Li'annahu lam ya'ti dalilun ala dhalik, karena tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. ya, Nabi SAW dan juga para sahabat pada hari itu tidak disibukkan dengan naik ya di atas gunung dan yang semisalnya. Baik, kemudian yang kedelapan, al-wuqufu bi Arafah a'zamu multaqa lil muslimin fi ibadatihim. Wukuf di Arafah adalah pertemuan yang paling besar bagi kaum muslimin di dalam ibadah mereka. Fayatadzakkarul muslimu fi hadzal wuquf ijtima'al khalaiq yaumal qiyamah fil mawqif alladhi yajtami'u fihi al awwaluna wal akhirun. Seorang muslim ketika dia melihat banyaknya manusia di Arafah, maka dia mengingat kembali berkumpulnya seluruh makhluk pada hari kiamat. Ya, di sebuah mauqif, ya di sebuah tempat di mana berkumpul di dalamnya al-awwaluna wal akhirun. Ya, orang-orang yang terdahulu sampai yang akan datang. Jadi seorang yang wukuf di Arafah ketika dia melihat banyaknya manusia ya di sekitarnya, bagaimana mereka berkumpul ya dalam jumlah yang banyak sekali, maka dia mengingat bahwasanya kelak dia akan dikumpulkan di pertemuan yang lebih besar dari itu, yaitu di padang mahsyar, yaumul mahsyar, yang di sana akan dikumpulkan dengan manusia-manusia yang lain, minal awwalina wal akhirin, dari yang pertama kali sampai yang terakhir. Sehingga apa? Fayasta'idda lidzalikal mauqif bil a'malis shalihah allati fiha fawzuhu bi sa'adati dunya wal akhirah. Sehingga ketika dia ingat kelak dia akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan manusia-manusia yang lain di padang mahsyar, maka dia bersiap-siap untuk menghadapi hari tersebut. Bagaimana persiapannya? Dengan beramal soleh yang di dalamnya ada keberuntungan bagi dia, ia mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Ya, jadi ini di antara hikmah ya wukuf di Arafah adalah seseorang mengingat bahwasanya kelak dia juga akan dikumpulkan bersama manusia yang lain di padang mahsyar, sehingga dia segera untuk beramal soleh sebagai persiapan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kesembilan, warada fi fadli yaumi Arafah wal wuqufi biha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Telah datang ya di dalam masalah keutamaan hari Arafah dan juga wukuf di Arafah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana ada hadis yang isinya adalah keutamaan hari Arafah dan wukuf di hari tersebut. Beliau mengatakan, ma min yaumin aktsara min an yu'tikallahu azza wa jal fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Beliau mengatakan, tidak ada hari di mana Allah membebaskan hambanya dari neraka yang lebih banyak daripada hari Arafah. Ya, tidak ada hari di mana tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Jadi di antara sekian banyak hari, hari yang paling banyak di situ Allah membebaskan hambanya dari neraka adalah di hari Arafah. Ya, ini menunjukkan banyaknya manusia di hari tersebut yang diampuni oleh Allah Azza wa Jal dan dibebaskan dari neraka. Dan kita berharap, ya semoga kita termasuk mereka. Kita berharap, ya kita termasuk mereka, yaitu orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari nerakanya. Wa innahu layadnu. Dan sesungguhnya Allah pada hari tersebut akan mendekat. Akan mendekat. Dan ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah yang harus kita yakini. Bahwasanya hari itu Allah SWT akan mendekat. Bagaimana cara mendekatnya? Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Kita tidak mengetahui bagaimananya. Ya, hanya dikabarkan bahwasanya Allah mendekat pada hari tersebut. Tetapi bagaimananya kita tidak diberitahu. Dan Allah mengatakan, ya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan dia. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kita yakin bahwasanya Allah mendekat pada hari tersebut sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal, dan kita tidak mengetahui bagaimananya. Summa yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah yubahi, yaitu memamerkan ya di depan para malaikatnya jamaah haji. Allah memamerkan jamaah haji di depan para malaikatnya. Jadi Allah memamerkan ya jamaah haji yang datang ke Arafah saat itu di hadapan para malaikatnya. Apa yang Allah katakan? Fayaqul ma arada haula. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Maksudnya di sini adalah bahasanya Allah Subhanahu wa taala memamerkan, membanggakan para jamaah haji di hadapan para malaikatnya. Lihat bagaimana mereka datang. Lihatlah hamba-hambaku. Bagaimana dalam riwayat yang lain. Bagaimana mereka datang dari ya tempat yang jauh. Ya dalam keadaan kusut. Ya dalam keadaan berdebu. Dalam keadaan kusut rambutnya. Kemudian dalam riwayat tersebut Allah mengatakan. Ya saksikanlah oleh kalian. Yaitu para malaikat. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan ya bapak-bapak sekalian bagaimana keutamaan ya hari tersebut Allah Subhanahu wa taala mendekat ya dan membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Oleh karena itu sekali lagi ya al-ijtihad, ya sungguh-sungguh pada hari tersebut ya di hari Arafah, ketika wukuf di Arafah, tinggalkan perkara-perkara yang bisa kita tunda. Ya seperti misalnya sibuk dengan HP, ya sibuk dengan settingan dan lain-lain, maka pada hari tersebut kalau bisa yang demikian kita kurang. Benar-benar kita konsentrasi, ya wukuf di sana, berdoa dan berzikir, dan belum tentu kita bisa ya kesana lagi pada tahun yang akan datang. Ya apalagi di zaman sekarang mendaftar haji ini perlu puluhan tahun. Ya untuk sampai ya bisa datang jatahnya. Jadi kesempatan yang bagus, ya belum tentu terulang kembali, maka jangan sampai kita sia-siakan dengan melakukan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Wa warada fi fadli du'a bi Arafah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang keutamaan berdoa di Arafah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Ini menunjukkan bahwasanya berdoa di hari tersebut mustajab. Dan beliau mengatakan sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah ucapan tahlil yang isinya adalah tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Inilah ucapan yang paling afdal yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dan juga para nabi sebelumnya. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya. Wa huwa hasanun li ghairi. Hadis ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Undur as-silsilah as-sahihah lil Albani rahimahullah. Lihatlah kitab as-silsilah as-sahihah, ya kitab Syekh Al-Albani, yaitu silsilatu al-ahadith as-sahihah yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa warada fi raf'il yadaini fi ad-du'a bi Arafah hadits Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dan telah datang di dalam mengangkat kedua tangan ketika berdoa di Arafah. Jadi termasuk adab berdoa ketika di Arafah adalah mengangkat kedua tangan. Telah datang hadits Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qal, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Jadi Usamah bin Zaid membonceng di belakang Nabi. Ya, karena saat itu Nabi ya di atas untanya. Fa rafa'a yadayhi yad'u. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya berdoa. Famalat bihi naqatuhu fasaqata khitamuhu. Tiba-tiba miring untanya sehingga jatuh tali kekangnya. Fatfatana walal khitama bi ihda yadayhi wa huwa rafi'un yadahu al-ukhra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang ya tali kekang salah satu di antara tali kekangnya, memegang tali kekang unta tersebut, bi ihda yadaihi, dengan salah satu tangannya. Memegang tali kekang tersebut dengan salah satu tangannya, wa huwa rafi'un yadahu al-ukhra, dan beliau mengangkat ya tangan yang lain. Jadi saat itu beliau mengangkat kedua tangan, sempat terjatuh tali kekangnya, kemudian beliau mengambil dengan salah satu tangannya dan tangan yang lain tetap ya diangkat ke atas. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW berusaha untuk mengangkat kedua tangan semampunya. Kalau yang satunya tidak bisa, maka dengan satu tangan. Rawahun Nasa'iyyu, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Baik, sudah capek belum? Baik, saya lanjutkan ya. Yang punya pertanyaan silakan disiapkan, ditulis di kertas. Walaysa lid-du'a bi Arafah ad'iyatun makhsusah. Tidak ada di Arafah doa yang khusus. Bal yadhkuru al-hajju rabbahu wa yad'u wa yulabbi wa yaqra'ul Qur'an. Tetapi yang dilakukan oleh seorang yang berhaji saat itu adalah berzikir, mengingat Allah dan juga berdoa, wa yulabbi, dan bertalbiyah, wa yaqra'ul Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Ini semua bisa dilakukan, tapi tidak ada di sana zikir khusus. Ya, tidak ada zikir khusus antum harus membaca doa ini ketika di Arafah, ini enggak ada. Wa yanbaghi an yakuna ma ya'ti bihi min adh-dhikri wad-du'a mimma ja'a bi fi kitabillahi wa thabata fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan seyogianya atau sepantasnya bagi seseorang yang melakukan zikir dan doa yang datang di dalam Al-Qur'an. Itu datang doa tersebut di dalam Al-Qur'an dan telah tetap dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi afdalnya kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Qur'an, yang pernah dibaca oleh para nabi, dibaca oleh orang-orang yang soleh. Karena para nabi tentunya mereka tidak memilih doa kecuali doa yang baik dan doa yang menyeluruh, ya. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita beberapa doa, dan tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan doa tersebut kecuali ya doa tersebut adalah doa yang afdal, doa yang baik, dan doa yang menyeluruh ya kebaikan dunia dan juga akhirat. Lianna ma jaa fihima min jawami'il kalim. Karena doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ini adalah termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah ucapan yang sedikit tetapi maknanya luas. Ya, sehingga kita berusaha untuk berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Wa fihil 'ismatu minaz zalali wal qalal. Dan kalau kita berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, maka kita terjaga dari penyimpangan. Daripada seorang membuat doa sendiri, ya daripada seseorang membuat doa sendiri, ya terkadang lafadznya tidak benar. Ya lafadznya tidak benar atau berlebihan atau salah maknanya. Ya, daripada demikian lebih baik kita memilih doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga apa yang ada di dalam Sunnah, karena jelas itu tidak mungkin yang di dalamnya ada penyimpangan. Wa minal munasib huna iradu jumlatin minal adiyati wal adhkar. Dan sangat baik pada kesempatan ini beliau mengatakan mendatangkan beberapa doa dan juga zikir, mimma warada fi kitabillahi wa thabata fi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Doa dan juga zikir yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab ini beliau akan mendatangkan untuk kita doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an dan telah sahih di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya mimma yanbaghi lil muslimi ay yad'a bihi fi wuqufihi bi Arafah wa Muzdalifah wa tawafihi wa sa'ihi wa sa'iri ahwalihi. Dan ini adalah termasuk ya doa-doa dan juga zikir yang seyogianya dilakukan oleh seorang muslim yang berdoa dengannya ketika dia wukuf di Arafah, ketika dia berdoa di Muzdalifah, ketika dia melakukan tawaf dan juga sa'i, dan seluruh keadaannya. Wa yad'u aidan bima syaa'a minha fi salatihi fi sujud wa qabla salam. Demikian pula boleh bagi dia untuk berdoa dengan apa yang datang di dalam doa-doa dan zikir tersebut, doa-doa tersebut di dalam salatnya di dalam sholatnya, yaitu sujudnya. Wa qabla salam, dan juga sebelum salam. Di dalam sholatnya, yaitu di dua tempat. Tempat yang pertama adalah ketika dia sujud. Kemudian yang kedua adalah sebelum salam. Jadi silakan membaca doa-doa ini yang akan didatangkan oleh Syekh, yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah, bisa dibaca ketika kita sujud atau sebelum salam. Li hadithi Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma fi sahihi Muslimin wa fihi, karena berdasarkan dalil, ya hadith Abdullah Ibn Abbas di dalam sahih Muslim, di dalamnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajidan, wa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-Rabb azza wa jal, wa amma as-sujud fajtahidu fid du'a. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' atau sujud. Jadi ketika ruku' dan sujud dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Adapun ruku', maka hendaklah kalian mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Makanya ketika ruku' kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang maha besar. Karena Nabi mengatakan, fa'adzimu fihi Rabb, hendaklah kalian mengagungkan Allah ketika ruku'. Adapun sujud, maka hendaklah kalian bersungguh-sungguh di dalam doa. Menunjukkan bahwasanya sujud, ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, dan tidak ada bedanya sujud yang pertama atau sujud yang kedua, rakaat yang pertama atau rakaat yang terakhir, semuanya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Faqaminun ay yustajaba lakum, maka ya sungguh dekat akan dikabulkan bagi kalian. Pantas ya akan dikabulkan ya doa pada saat seseorang berdoa di dalam sujudnya. Ya, ini lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wali hadithi Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu fi sifatit tashahud, demikian pula dalilnya adalah hadith Abdullah bin Mas'ud di dalam masalah tata cara bertashahud. Wa fi akhirihi, dan di akhirnya beliau mengatakan, thumma liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaih faydu'u. Maka Nabi SAW mengatakan di akhir ya cara tersebut, hendaklah dia memilih di antara doa-doa yang paling dia senangi, kemudian dia berdoa. Ya, ketika diajarkan oleh Nabi tasyahud, ya kemudian beliau mengatakan thumma liyatakhayyar. Ya, di akhir tasyahud, yaitu sebelum salam, memilih doa yang paling dia senangi. Menunjukkan bahwasanya sebelum salam, ini adalah waktu untuk berdoa. Jadi ketika sholat ada dua tempat ya disunahkan kita untuk memperbanyak doa. Yang pertama adalah ketika sujud, kemudian yang kedua adalah sebelum salam. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Qala al-Imam Abu Dawud fi sunanihi fi babid du'a fi sholati akibal hadith 884, berkata Imam Abu Dawud di dalam sunannya ya di dalam bab ad-du'a fi shalah, beliau membuat bab di dalam kitab beliau berdoa di dalam salat. Ya, setelah menyebutkan hadis 884, ya 884, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, yu'jibuni fil fariidhah ay yad'a bima fil Qur'an. Ya, perhatikan, Imam Ahmad mengatakan menakjubkan diriku, artinya aku senang ya di dalam fardhah ketika melaksanakan solat fardu berdoa dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW dilarang, ya beliau mengatakan aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika sujud dan juga rukuk. Ya, tetapi di sini Imam Ahmad mengatakan aku senang membaca ya di dalam solat fardu, membaca doa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa beliau mengatakan demikian? Padahal Nabi mengatakan, aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika sujud dan rukuk. Nah, Syekh menjelaskan, walaysa hadza min qira'atil Quran fir ruku' wasujud. Al-manhiyu anhu. Ini bukan termasuk larangan membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Jadi seandainya seseorang berdoa dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, di antara doa yang ada di dalam Al-Quran misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita baca ketika sujud. Ya, kita baca ketika sujud dengan niat membaca doa. Maka kata Syekh, ini bukan termasuk yang larangan membaca Al-Quran di dalam rukuk dan juga sujud. Bal huwa du'aun, tapi ini adalah doa. Fa inna man qala fi sujudihi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Karena sesungguhnya orang yang mengatakan di dalam sujudnya, rabbi syrah li sadri, ya Allah, bukalah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Ini doa siapa? Doa Nabi Musa. Ya, doa Nabi Musa disebutkan di dalam Al-Quran. Seandainya kita baca di dalam sujud kita, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, au rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, atau dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendzalimi diriku sendiri, faghfirli, maka ampunilah aku. Masalan, misalnya, man qala dhalika fahuwa da'in wa laysa biqari. Orang yang melakukan demikian, maka dia sedang berdoa, bukan sedang membaca Al-Quran. Jadi niatnya saat itu adalah membaca doa, bukan niatnya membaca Al-Quran, yang demikian tidak masalah. Tetapi kalau niatnya, kalau niatnya ketika sujud adalah membaca Al-Quran dengan membaca ayat tadi, maka ini tidak boleh. Ya, jadi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya seseorang yang beramal dengan niat, dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Jadi perlu niat di sini. Jadi niatnya membaca doa tadi adalah berdoa dan bukan untuk membaca Al-Quran. Taib. Setelahnya Syekh akan menyebutkan zikir dan juga doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah yang sahihah dari halaman 130 sampai 147. Berarti 17 halaman. Taib. Mau kita baca ya, atau nanti sore, bukan sekarang insya Allah ya. Atau nanti insya Allah akan kita kirim ya, bagi yang memiliki WA. Di situ insya Allah akan kita kirim doa-doa ini yang dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasulullah SAW. Baik, mungkin sampai di situ dulu. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian, silahkan ditulis dengan kertas. Apakah jamaah haji yang sedang sakit dan hilang kesadaran tetap dibawa ke Arafah? Apakah hajinya tetap sah atau sudah harus dibadal hajikan? Pertanyaan dari Fathul Mu'in Kendari. Ya, jamaah yang sedang sakit atau bahkan hilang kesadaran, maka dibawa ke Arafah. Dibawa ke Arafah. Dan dia dalam keadaan seperti itu, ya meskipun hanya sebentar, ya yang penting dibawa ke Arafah pada waktunya, sudah dianggap dia wukuf di Arafah. Seandainya tidak sampai ya tenggelam matahari dan harus dibawa ke rumah sakit lagi, ya tidak masalah. Yang penting dia sudah berada di sana, wukuf di Arafah pada waktunya, dan dia membayar dam. Ya, karena meninggalkan kewajiban haji, yaitu wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi wukuf di Arafah tidak harus sampai berjam-jam. Ya, seandainya dia di sana hanya lewat saja, 5 menit, 10 menit, kemudian dibawa lagi ke mana? Ke rumah sakit, ya tidak masalah. Sudah dianggap dia wukuf di Arafah. Terkait bercukur, jadwal kami setelah mabit di Muzdalifah langsung ke Mekah untuk tawaf dan sa'i. Selanjutnya ke Mina untuk melempar jamrah Aqabah. Kapan bercukurnya? Apakah setelah sa'i atau setelah melempar? Pertanyaan dari Khairul Agus. Keduanya boleh dilakukan. Apabila seseorang datang dari Muzdalifah ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dilanjutkan dengan sa'i, maka boleh dia setelah tawaf dan sa'i mencukur rambutnya. Boleh dia mencukur rambutnya. Dan boleh diakhirkan. Ya, melempar jamrah Aqabah dulu, baru setelah itu mencukur rambutnya. Karena Nabi SAW pada hari itu, yaitu pada tanggal 10, beliau berdiri di dekat jamrah Aqabah. Dan ditatangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka bertanya kepada Nabi SAW, saya melakukan ini sebelum ini, saya melakukan ini sebelum ini, dan seterusnya. Maka setiap kali beliau ditanya, beliau mengatakan if'al wala haraj, lakukan dan tidak masalah. Lakukan dan tidak masalah. Menunjukkan bahwasanya membolak-balik urutan ya amalan pada hari tersebut tidak masalah. Ya, membolak-balik amalan ya urutan amalan pada hari tersebut tidak masalah. Dan sunnahnya, afdolnya seperti yang dilakukan oleh Nabi urutannya. Yang pertama, Nabi SAW melempar jamrah Aqabah. Baru setelah itu beliau mencukur. Kemudian beliau menyembelih hadiyu. Kemudian setelah itu beliau tawaf ifadah dan melakukan sa'i dan kembali ke Mina. Ini adalah urutan amalan yang dilakukan oleh Nabi pada hari tersebut. Beliau melempar jamrah Aqabah, kemudian mencukur, kemudian menyembelih hadyu, kemudian setelah itu beliau tawaf ifadah dan juga melakukan sa'i. Ini yang afdal. Tapi barang siapa yang ingin membalik atau membolak-balik urutannya, maka tidak masalah. Ya, karena saat itu ada yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya saya mencukur sebelum melempar." Nabi melempar kemudian apa? Mencukur. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tadi mencukur kemudian melempar. Bagaimana?" "If'al wala haraj." Lakukan, tidak masalah. Ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya menyembelih dulu tadi baru melempar." "If'al wala haraj." Kerjakan, tidak masalah. Bahkan ada sebuah riwayat, seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sa'i sebelum tawaf." Jadi sa'i haji, kemudian setelah itu baru melakukan tawaf ifadah. Beliau mengatakan, "If'al wala haraj," kerjakan dan tidak masalah. Menunjukkan bahwasanya bahkan ya sa'i pun dan juga tawaf pun pada hari tersebut bisa dibalik. Sa'i dulu, itu sa'i haji, baru setelah itu melakukan tawaf ifadah. Meskipun yang afdal adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi tentunya, yaitu tawaf dulu baru melakukan sa'i. Baik, kalau dia sudah tawaf ifadah dan sa'i, kemudian mencukur rambutnya, berarti dia sudah tahallul awal. Ya, kalau sudah tawaf ifadah dan sa'i dilanjutkan dengan mencukur rambut, maka dia sudah tahallul awal. Tahallul awal berarti boleh dia memakai pakaian biasa. Boleh dia memakai pakaian biasa, boleh dia memakai minyak wangi. Yang tidak boleh adalah mendatangi istri. Ya. Kemudian setelah itu dia melempar jamrah Aqabah dalam keadaan dia sudah memakai pakaian biasa. Setelah melempar jamrah Aqabah, baru dia ya tahallul yang kedua. Baru dia tahallul yang akbar. Ya, tahallul yang akbar berarti halal semuanya, ya, sampai mendatangi wanita juga diperbolehkan apabila sudah tahallul yang kedua. Ini maksud dengan tahallul yang kedua adalah melakukan tiga amalan semuanya, yaitu melempar jamrah Aqabah, mencukur rambut, dan juga tawaf ifadah. Kalau ini sudah dilakukan semuanya, tiga-tiganya, berarti sudah tahallul akbar atau tahallul yang kedua, halal semuanya. Ya, kita sudah terlepas dari ihram kita, sudah halal semuanya, sampai mendatangi wanita juga diperbolehkan. Ini kalau sudah tahallul akbar, tahallul yang kedua. Tapi kalau baru tahallul awal, yang dimaksud dengan tahallul awal adalah melakukan dua dari tiga amalan tadi. Melakukan dua dari tiga amalan. Seperti tadi misalnya, ya, dia melakukan tawaf dan mencukur. Berarti ini baru tahallul awal. Atau dia melempar jamrah Aqabah dan mencukur. Berarti ini baru tahallul awal. Ya. Yang jelas melakukan dua amalan di antara tiga amalan tadi berarti baru tahallul awal. Ya, kalau tahallul awal, ya boleh dia memakai pakaian biasa, boleh dia memotong kuku, boleh dia memakai minyak wangi. Yang tidak boleh hanya wanita. Kapan boleh mendatangi istrinya? Apabila sudah melengkapi ya tiga amalan semuanya. Apakah diperbolehkan mengqadha salat yang wajib yang pernah tidak dilakukan pada masa yang lalu? Apabila dia meninggalkan sholat wajib tersebut dengan sengaja dan dia tahu kewajibannya, kemudian dia tinggalkan dengan sengaja, maka yang demikian cukup dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila dia lakukan itu dengan sengaja dan sudah tahu kewajibannya, kemudian dia tinggalkan, maka cukup dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Adapun apabila meninggalkannya karena tidak sengaja, maka disyariatkan untuk mengqadha. Nabi SAW mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari sebuah salat atau lupa, maka hendaklah dia mengqadhanya ketika dia ingat. Maka hendaklah dia mengqadhanya ketika ingat. Ini menunjukkan bahwasanya mengqadha disyariatkan bagi orang yang tidak sengaja, seperti misalnya ketiduran atau dia lupa, ya, maka ini disyariatkan untuk mengqadhanya. Adapun orang yang sengaja, yang meninggalkan dan dia tahu ilmunya dan tahu kewajibannya, maka yang disyariatkan hanya beristighfar dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Jika melakukan umrah pada haji tamattu, kemudian mencukur rambut hanya sebagian, tidak pendek rata, apakah umrahnya sah? Atau harus membayar fidyah atau dam? Apa dibolehkan menyempurnakan tahallulnya? Potong pendek rata pada umrah sunnah sebagai ganti fidyah. Dam karena tahallul pada umrah wajib tidak sempurna. Pertanyaan dari Fatoni, Tangerang Selatan. Iya. Kalau dia mencukur rambutnya hanya sebagian, berdasarkan fatwa seorang ulama, maka kita katakan umrahnya sah. Ya, karena dia melakukannya berdasarkan apa? Berdasarkan fatwa. Tapi kalau dia lakukan karena kebodohan, ya karena kejahilan, karena ketidaktahuan, ya maka kita katakan yang hati-hatinya dia membayar dam. Hati-hatinya dia membayar dam karena tidak cukup, yaitu menjadi sebab dia bertahallul. Dan dam artinya kita menyembelih seekor kambing di kota Mekah dan dibagikan untuk orang-orang fakir miskin yang ada di sana, dan tidak boleh sedikit pun dia mengambil dari dagingnya. Baik, apakah dibolehkan menyempurnakan tahallulnya, potong pendek rata pada umrah sunnah sebagai ganti fidyah? Tidak cukup. Ya, tidak cukup karena waktunya sudah berlalu. Pertanyaan dari Eko Sragen. Ustaz, mayoritas jamaah haji mendapatkan titipan doa dari para tetangganya. Dalam hal ini, bolehkah mendoakan wanita ajnabi seperti doa dimudahkan jodoh, dilapangkan rezeki? Ya, apabila seseorang mendapatkan titipan doa dari orang lain, baik tetangga, teman, saudara, dan yang lain, maka adalah dia berusaha untuk mendoakan. Dan ini adalah termasuk perbuatan baik kepada orang lain. Dan alhamdulillah, dia sebagai jamaah yang datang ke sini memiliki beberapa kesempatan yang di situ mustajab doanya. Ya, seperti ketika wukuf di Arafah, ya ketika mabit di Muzdalifah, itu setelah sholat subuh sampai menjelang terbit matahari, ini waktu yang mustajab untuk berdoa ya, di Muzdalifah. Demikian pula setelah melempar jamrah yang pertama dan melempar jamrah yang kedua, setelahnya kita juga mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Alhamdulillah, kesempatan yang banyak untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bolehkah mendoakan wanita ajnabi? Boleh, enggak masalah. Apabila ada seorang wanita muslimah yang titip ya doa dan meminta kepada kita supaya didoakan, dimudahkan jodoh, dilapangkan rezeki dan seterusnya, maka kita doakan. Ini adalah kebaikan dunia, dan seorang muslim jangan sampai ya himmahnya yang dia inginkan hanya kebaikan dunia saja. Ya, harus ya disertai di sana keinginan yang besar untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Keluasan rezeki, jodoh dan lain-lain, ini adalah kebaikan dunia. Tidak masalah kita minta. Yang tercela apabila kita hanya mencukupkan diri dengan doa-doa kebaikan dunia saja tanpa meminta kepada Allah kebaikan akhirat. Padahal akhirat ini lebih langgeng dan lebih baik, dan di antara kebaikan akhirat meminta hidayah kepada Allah pada jalan yang lurus, minta dikuatkan di atas agamanya, minta diampuni dosanya, ya dijauhkan dari azab kubur, dari azab neraka, dimudahkan ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, dimudahkan ketika dikumpulkan bersama manusia, dimudahkan hisabnya, ya meminta surga kepada Allah. Nah, meminta surga kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kebaikan-kebaikan akhirat yang lain. Sahkah berihram pada malam 8 Dzulhijjah, atau dia harus mengulang membaca niat ya ihram pada pagi hari tanggal 8 Dzulhijjah? Tidak masalah dia ihram sebelum tanggal 8, tetapi yang afdal adalah melakukan ihramnya pada tanggal 8 di pagi hari. Baik dia berada di Mina maupun berada di Mekah, maka yang afdal adalah melakukan ihramnya pada tanggal 8 Dzulhijjah tersebut. Dan karena dahulu para sahabat Nabi SAW, mereka melakukannya di tanggal 8. Ya, di tanggal 8 Dzulhijjah di pagi hari. Nah, apakah jamaah haji tamattu masih boleh menyempurnakan tahallul sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, dikarenakan pada saat selesai tawaf umrah dan sa'i hanya memotong sebagian rambutnya? Pertanyaan dari J. Kadir. berasal dari Sulawesi Selatan. Ya, ini sama dengan pertanyaan tadi ya. Sama dengan pertanyaan tadi, apabila seseorang di dalam umrohnya ketika memotong rambut, dia hanya memotong sebagian. Ya, kita katakan sekali lagi, kalau dia melakukannya karena fatwa sebagian ulama, karena memang ada sebagian madhab yang mengatakan bahwasanya cukup dengan memotong sebagian. Kalau saya tidak salah ingat, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ia mengatakan cukup dengan sebagian rambut saja. Ya, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah memotong seluruhnya. Jadi kalau dia melakukannya berdasarkan fatwa, kita katakan tidak masalah. Ya, tapi kalau ya berdasarkan kejahilan, ya maka sebaiknya hati-hatinya dia membayar dam. Hati-hatinya dia membayar dam dengan sifat yang tadi kita sebutkan. Maaf, ingin bertanya, ketika sedang wukuf, selain mengulang-ulang doa yang ada di dalam Al-Quran, bolehkah doa berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia? Pertanyaan dari Hadi Bandung. Boleh, tidak masalah ya berdoa dengan bahasa Indonesia yang dia pahami, ya tidak masalah. Tadi yang kita sampaikan tadi adalah afdholiyah, yang diutamakan berdoa dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga apa yang ada di dalam As-Sunnah. Seandainya ingin berdoa dengan doa yang lain atau bahkan dengan dengan bahasanya, maka ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, tadi yang ingin dikirimi doa ya yang ada di dalam kitab ini, nanti insya Allah akan kita kirim ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.